Efesus bindu telu. Rekitekan si enda memaka ertoto aku mandibata. Aku Paulus, si ipenjarakan rekitekan Kristus man gunandu kalak silabo Yahudi. Tentu enggo ibegindu uga dibata, ngangkat aku jadi serayanna, guna nehken lias Athena, guna kepentingendu. Dibata nge si petangkasa man bangku, maka kurtikan rahasiana si terbuni, karena si enda enggo kusuratkan alu gendek man bandu. Janah adi iogendu kai si enggo kusuratkan tentu yang kandu uga bagesna pengertinku, karena rahasia Kristus Gelgel nari rahasia enda, lai pebeteh kenaman manusia, tapi genduari enggo ipetangkas dibata, alu kesahna, man rasul-rasul ras nabi-nabina. Rahasiana enda eme, arah berita simriah, kalak silabo Yahudi pe, ikut dat bagin, kai si enggo isikap kendibata. Kala enda enggo ikut jadi ring-ring ibas sadakula, janah ikut pedat bagin, ibas padan si enggo ibahan dibata, ibas Kristus Yesus. Aku enggo iangkat jadi serayan berita simriah, arah pemerena si khusus, si ibrekena alu gegeh kuasana. Aku mesilam betunggungna ibas krina anak-anak dibata. Amin bagepe erkiteken lias Athena. Ibrekena kange manbangku tugas istimewa. Eme guna meritakan berita simriah, mansilabo kalak Yahudi, karena kini bayakan Kristus sila ersibar. Janah gelah krina manusia ngidah pelaksana rencana dibata si terbuni Dibata sin jadikan krina sinasalit, munikan rahasia enda, nai-nai nari. Gelah genduari arah perpulungan, krina pemimpin penguasa-penguasa ingan si meganjang, metah kepentaran dibata, si melala tempasna. Si enda ibahan dibata rikut kerencana si kekal, si idungina arah Kristus Yesus Tuhanta. Ibas kita resada ras Kristus, dengan erkiteken tek kita manbana, lit hakta guna ngadap ku lebe-lebe dibata, alulah biar-biaran. Emaka kupindoken manbandu, ola kam biar-biaran karena kini seran, si kunanami erkiteken kam. Si tuhuna kini seran ku enda, arus rebanca megah akapndu. Erkiteken si emaka akur jimpuh i lebe-lebe bapa. Ibas ia nari mekrina kini bapaan idoni enda, ras i surga andatken pengesahan. Kupindoken mandi bata, gelah ibas kini baya kena silar si barnari, ibre kena man bandu kuasa, arah kesahna, gunam pegegehi pusuh pratendu. Janah gelah Kristus ringan ibas pusuhndu, erkiteken kam tek man bana. Ertoto aku, gelah kam rurat, dingin erpalas ibas keleng ate. Gelah raduken krina anak-anak dibata, ngasuk kam ngangka kugablangna, gedangna, ganjangna, ras bagesna keleng ate Kristus Tuhu, meramberra ye tehndu keleng Athena aminna gia keleng Athena ngelebihi krina pemeteh. Seh maka kam idemi alubiak dibata si serta. Pujin man dibata, si ngasup berbahan kaipe, ndauh bliden asangken ngasup kita mindosa, entah pengukurisa, alu kuasana si sangan nerdahin ibas kita. Kemuliaan manbana, ibas perpulungan ras ibas Kristus Yesus, rasa lalap seh rasa lalap. Amin.